Apakah boleh kita berdoa yang doanya agar suami tetap lengket pada istrinya? Ya. Ini saya baca karena ada kelanjutan setelahnya. Apakah ini bentuk dari tawassul yang dibolehkan? Ya. Sebenarnya ini tidak ada bentuk tawassulnya di sini. Ya. Tidak ada bentuk tawassul ya. Ya kalau misalnya dia berdoa, ya Allah, buatlah istriku lengket padaku misalnya. Ya. Dekat padaku, sayang kepadaku, atau istri sebaliknya. Ya itu boleh saja dia berdoa. Tapi ini tidak ada dalam bentuk tawassul yang seperti ini. Kalau misalnya dia bertawassul, ya Allah, saya berbuat amalan salih begini. Ya. Apa misalnya, ya Allah, saya sudah bersusah payah bekerja untuk mencukupi nafkah anak dan istriku. Buatlah apa rumah tangga kami ini selalu bersama misalnya. Nah ini boleh saja, dia tawassul menyebutkan amalan apa? Solihnya. Ya, tapi di doa yang disebut di sini, ini tidak ada bentuk tawassul dengan amalan solih. Baik, ini sudah habis waktunya, sudah lewat 3 menit. Sebentar lagi masuk waktu sholat maghrib. Ya. Jadi saya untuk sementara, saya cukupkan. Ya, bukan untuk sementara ya, karena memang ini adalah sesi yang terakhir dari apa namanya daurah kita. Dan saya berharap mudah-mudahan apa yang kita kaji dari buku Aqidah Imam Syafi'i ini bisa menjadi gambaran secara umum bagi kita bagaimana akidah itu. Dan ini sering saya ingatkan bahwa mempelajari akidah itu bukan cuma sekali dua kali. Tapi ini adalah tugas di dalam kehidupan. Alim ulama saja masih terus menerus mempelajari dan mengkaji, mengulangi pelajaran akidah. Karena akidah ini harus selalu sering diulangi. Kapan sering diulangi maka dia akan selalu menyatu di dalam hati. Menjaga keimanan. Dan akan tampak keindahan agama itu, keindahan akidah itu tatkala ia selalu mengulanginya dan mengulanginya. Ya, karena itulah tidak henti-hentinya saya berwasiat kepada diri saya dan kepada seluruh hadirin untuk selalu memperhatikan pembahasan akidah ini yang merupakan kewajiban yang paling wajib, misi dakwah para nabi dan para rasul, sumber kebaikan dan kebahagiaan, hal yang menyelamatkan di dunia dan di akhirat, sumber keamanan, hal yang mengokohkan seorang hamba di kehidupan dunia, di alam kubur dan di akhirat. Iya, hendaknya kita perhatian dan lebih banyak lagi perhatian di dalam mengkajinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi segala ucapan dan segala amalan kita, dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita keikhlasan di dalam berucap dan di dalam berbuat. Dan saya juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita dengarkan ada manfaatnya dan selalu menjadi pedoman dan pencerahan untuk kita semua ya di kehidupan dunia ini, dan selalu bernilai dan bermakna tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, saya berterima kasih pada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, ya, kepada pihak panitia Masjid At-Taqwa yang saya hormati, juga kepada pihak panitia dari kawan-kawan kita yang menyelenggarakan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang selalu menolong agama Allah dan orang-orang yang masuk di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang mengerjakannya. Ya, kalau dia menjadi sebab dalam kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Maka semoga Allah melipat gandakan kebaikan dan pahala untuk kita semua, dan semoga Allah mengampuni segala dosa dan kekurangan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.